bersamamu. Suaranya. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasa kan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Stasiun Dangdut JTV.